بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وتقصير الصلاة في السفر سنة dan mengqasar salat di dalam safar perjalanan jauh merupakan sunnah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قصر الصلاة رخصة من رخص الإسلام التي تدل على سماحته وعلى رفع الله الحرج عن هذه الأمة. Mengqasar salat merupakan sebuah keringanan dari keringanan-keringanan di dalam Islam yang menunjukkan kemudahan di dalam Islam dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan, kesempitan dari umat ini. Wa taqsirus salati warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi. Dan mengqasar salat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safar beliau. Fama min ghazwatin yakhruju fiha aw safarin yusafiru fiha min hajjin wa ghairihi illa wa huwa ya'malu hadhihi sunnata alaihi salatu wassalamu. Maka tidak ada satu peperangan pun yang Rasul alaihi salatu wassalam keluar padanya, atau tidak ada satu safar pun yang Rasul alaihi salatu wassalam bepergian jauh padanya, baik itu haji maupun selainnya, melainkan beliau alaihi salatu wassalam mengamalkan sunnah ini. Walamma sa'alahu Umaru anil ayati, dan tatkala Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang ayat wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqasuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kalian melakukan perjalanan jauh di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. apabila kalian khawatir orang-orang kafir menyerang kalian. Sesungguhnya orang-orang kafir merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Sa'alahu an hadhil ayati. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang ayat ini, yaitu idza aminna wa lam yujad khaufun limadza naqsuru, yaitu apabila kita berada di dalam keamanan dan tidak didapati ketakutan, kenapa kita mengqasar salat? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, mengqasar salat tatkala safar merupakan sadaqah yang Allah menyedekahkannya kepada kalian, maka terimalah sedekah dari Allah Azza wa Jalla. Wasu'ila Umar radhiyallahu anhu an hadhihi al-ayati faqala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alayha faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaykum faqbalu sadaqatahu. Dan Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang ayat ini. Lalu beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, mengqasar salat tatkala safar merupakan sedekah yang Allah menyedekahkannya kepada kalian, maka terimalah sedekah dari Allah Ta'ala. Farrasulu alaihi salatu wassalamu wakalallahu azza wa jalla ilaihi albayana bayana alqur'ani. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menugaskan kepada Allah azza, maka Rasul alaihi salatu wassalam Allah Azza wa Jalla menugaskan kepada beliau untuk menjelaskan, yaitu menjelaskan Al-Quran. Fahal qasrus salati la yusra'u lil muslimina illa fi halil khawfi. In khiftum an yaqtinakumul ladhina kafaru aw da'iratul rukhsati awsa'u. Maka apakah mengqasar salat tidak disyariatkan bagi kaum muslimin kecuali dalam keadaan takut saja? Karena Allah berfirman, apabila kalian takut, orang-orang kafir menyerang kalian, atau lingkaran keringanan untuk mengqasar salat lebih luas daripada itu? Asy-syar'u was'ad da'irata. Syariat memperluas lingkaran keringanan untuk mengqasar salat. Waj'alaha fi halil khawfi wal amni lil musafiri. Dan syariat menjadikan mengqasar salat dalam keadaan takut maupun dalam keadaan aman bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Sadaqatun tasaddaqallahu biha ala hadhil ummati ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengqasar salat merupakan sedekah yang Allah menyedekahkannya kepada umat ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaqbalu hadhihi sadaqata. Maka kita pun menerima sedekah ini. Wa min huna yara al-ahnafu wa ba'dul muhaddithina wujub al-qasri 'ala al-musafiri. Dan dari sini para ulama yang bermazhab Hanafi dan sebagian ahlul hadis berpendapat wajibnya mengqasar salat bagi musafir. Yahtajuna bihadzal hadithi. Mereka berhujjah dengan hadis ini. Sadaqatun faqbalu sadaqatahu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan sadaqah, maka terimalah sedekah dari Allah Ta'ala. Ya'ni al-amru yaqtadil wujuba. Yaitu perintah menunjukkan hukum wajib. Perintah yaitu pada kalimat faqbalu sedekatahu. Terimalah sedekah dari Allah Ta'ala ila akhirihi dan seterusnya. Wa minha dan diantara dalil yang dijadikan landasan untuk mewajibkan qasar salat bagi musafir, bagi musafir oleh para ulama bermadhab Hanafi dan sebagian ahlul hadis, ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, faradallahu salata hina faradaha raq'ataini fil hadari was safari fa uqirrat salatus safari wa zida fi salatil hadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat tatkala Allah mewajibkannya dua rakaat, baik tatkala tidak sedang safar maupun tatkala sedang safar. Lalu ditetapkanlah salat tatkala safar dua rakaat dan ditambahlah pada salat tatkala tidak sedang safar. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah hadith dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa minha qawlu Umar radhiyallahu anhu, salatul musafiri raka'atani. Dan di antara dalil pula yang dijadikan landasan oleh para ulama bermadhab Hanafi dan sebagian ahlul hadis untuk mewajibkan mengqasar salat bagi musafir, ucapan Umar radhiyallahu anhu, salat musafir itu 2 rakaat. فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ تُحْتَجُّ بِهَا عَلَى وُجُوبِ الْقَصْرِ. Maka dalil-dalil ini mereka berhujjah dengannya untuk menetapkan wajibnya mengqasar salat bagi musafir. Wa huwa qawlu Abi Hanifah, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah. Wa ba'dul muhaddithin 'ala wujubil qasri lil musafiri, dan sebagian ahlul hadis berpendapat wajibnya mengqasar salat bagi musafir. Wa ba'duhum yara annahu rukhsatun, dan sebagian mereka para ulama berpendapat bahwa mengqasar salat bagi musafir merupakan rukhsah, keringanan. Wal afdalul qasru, dan yang lebih utama bagi musafir adalah mengqasar salat. Walakin idza atamma fala mani'a min dhalika, akan tetapi apabila seorang musafir menyempurnakan salat, tidak ada yang menghalanginya. Wallahu a'lamu ayyuhumar rajihu. Wallahu a'lam mana di antara 2 pendapat tersebut yang lebih kuat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, was-sawmu fis-safari man syaa'a shoma wa man syaa'a aftara, dan berpuasa tatkala safar, barang siapa menghendaki untuk berpuasa maka ia berpuasa, dan barang siapa menghendaki ia berbuka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, لأنه كما ورد فيه أحاديث ليس من البر الصوم في السفر. Karena sesungguhnya sebagaimana datang padanya hadis-hadis, bukan termasuk kebaikan berpuasa tatkala sedang safar. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin wa kana al-harru shadidan jiddan. Karena sungguh Rasul alaihi salatu wassalam pada suatu ketika beliau sedang berada di dalam sebuah safar, dan panas tatkala itu sangat panas. Hatta kana ba'duhum yughatti ra'sahu biyadihi min shiddatil harri idza lam yajid thauban. Sampai-sampai sebagian mereka para sahabah menutupi kepalanya dengan tangannya karena sangat panasnya apabila ia tidak mendapati pakaian untuk menutupi kepalanya. Thumma lamma wasalu ila makanin ma nazalu. Kemudian tatkala mereka sampai ke suatu tempat, mereka pun singgah. Faqamal muftiruna wa nasabul khiyama wa rabatul mawashiya wa alafuha. Lalu bangkitlah orang-orang yang tidak berpuasa dan mendirikan kemah, mengikat hewan-hewan ternak dan memberi makan hewan-hewan ternak. Wa kadza, dan demikian seterusnya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini pergi dengan ganjaran pahala. Wa ra'a unasan dhullila 'alaihim. Dan Rasul alaihi salatu wassalam melihat beberapa orang sedang dinaungi. Wa yarussunahum bil ma'i. Dan orang-orang yang lain menyirami mereka dengan air. Qala, maka Rasul alaihi salatu wassalam berkata, laisa minal birri as-sawmu fis safari. Bukan termasuk di antara kebaikan berpuasa tatkala sedang safar. Faba'duhum ya'khudhu bihadha annal fitra afdalu minas sawmi fis safari. Maka sebagian ulama mengambil hadis ini untuk menetapkan bahwasanya tidak berpuasa lebih utama daripada berpuasa di dalam safar. Waja'at ahadithu. Namun datang hadis-hadis yang lain. Hamzatul Aslamiyu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inni astati'u sawma fis safari. Hamzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku mampu berpuasa di dalam safar. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau menghendaki, berpuasalah, dan kalau engkau menghendaki, berbukalah. Wa kana ar-rasulu alaihi salatu wassalamu yusafiru wa ma'ahu as-sha'imu wal muftiru. Dan Rasul alaihi salatu wassalam biasa melakukan safar, sementara bersama beliau ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Fala ya'ibu as-sha'imu 'ala al-muftiri wa al-muftiru 'ala as-sha'imi. Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Fa ukhidha min hadha ar-rukhsatu. Maka diambil dari hadis-hadis ini keringanan. Insya'a sama wa insya'a aftaral musafiru. Apabila menghendaki orang yang sedang safar berpuasa, dan apabila menghendaki orang yang sedang safar tidak berpuasa. Wal afdalu fi hadha wal aula an yufarraqa baina man yashukku alaihi safaru wa baina man lam yashukku alaihi. Dan yang lebih utama dalam permasalahan ini dan yang lebih baik adalah dibedakan antara orang yang berat baginya safar dengan orang yang tidak berat baginya safar. Fayakunu fi haqqihi saumu afdala. Maka orang yang tidak berat baginya safar berpuasa lebih utama. Wa man yashukku alaihi fal fitru fi haqqihi afdalu. Sedangkan orang yang tidak berat baginya safar tersebut, maka tidak berpuasa padanya lebih utama. Fil faridati wan nafilati. Ini berlaku pada puasa wajib maupun puasa sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan mohon maaf, kajian hari Ahad besok diliburkan karena qadarullah wa masya'a fa'al, ada satu dan lain hal. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk melanjutkan kembali pada hari Senin, besok lusa. Yassalallah. Wallahu Ta'ala a'lam bis-sawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.